sayang ada apa? Tolong jual bicara, hapus tuh air mata, jam bikin perlu. Sutanam sing mungkin akan berubah, sayang tolong tetap percaya, cinta ini sing kan kemana, serius yang beta sutanam, cinta ini dalam-dalam. Sayang jangan marah-marah, pendam tu masalah, buang senyum saja, jangan dengar orang cerita, tetap percaya, cinta sing kemana? Kau masih di sini bersama dengan cinta ini. Masih percaya? Hapus dua air mata. Beta masih di sini bertaman untuk melangkah. Pegang itu janji sampai hari nanti. Pastikan terbukti katong dua punya mimpi. Sayang tolong jangan marah-marah. Tolong katong baku percaya. Serius yang beta su tenang. Sing mungkin akan mau berubah, sayang tolong tetap percaya, cinta ini sing kan kemana, serius yang beta su tenang.